Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang tertunda pada pertemuan pertama tadi. Kita sudah memasuki pertanyaan yang ketiga. Hal yang ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala adalah, hal yajuzu at-ta'amulu ma'al hizbiyin fi umuri dunya كالتجارتي حيث أن بعض الشباب يفعل ذلك ويقول أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية. Bolehkah bermuamalah dengan hizbiyin dalam urusan-urusan dunia seperti berdagang misalnya? Karena ada sebagian pemuda yang melakukan hal itu. Dia mengatakan, saya tidak akan bermuamalah dengan hizbiyin kecuali dalam urusan-urusan dunia. Kemudian Al-Syaikh hafizahullah ta'ala menjawab, aqulu in istata'tum an tuba'idu al-mubtadi'ata fala tusharikuhum fi ayyi nashatin dini aw dunyawi faf'alu. Saya katakan, jika kalian mampu untuk menjauhi mubtadi' secara total, maka lakukanlah. Jangan terlibat bersama dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, keduniaan. Kemudian kata Syekh menjelaskan, amman nasyatu ad-dini wa yusammunahu an-nasyata ad-da'awi fala tumakkinuhu. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan atau yang biasa mereka sebut dengan kegiatan dakwah, maka jangan sekali-kali engkau beri tempat mereka di dalamnya. Jangan bekerja sama dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Fala tu'inuhum ala bina'i masajid tunsyaru min khilaliha al-bid'atu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali engkau membantu mereka dalam pembangunan masjid yang disebarkan dari arah masjid itu berbagai macam kebid'ahan. Wala ala madarisin tunsyaru khilalaha al-bid'atu. Demikian juga, jangan sekali-kali engkau membantu membangunkan sekolah-sekolah yang disebarkan dari arah sekolah tersebut kebid'ahan. Wala ala tabi'i kutubin tunsyaru fiha al-bid'atu abadan. Demikian juga, jangan pernah engkau bantu mereka dalam percetakan-percetakan buku-buku yang disebarkan melalui percetakan buku tersebut segala macam bentuk kebid'ahan. Selama-lamanya jangan pernah lakukan hal ini. لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبى. Sebab siapa saja yang membantu mereka dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia tahu kondisi mereka, maka sesungguhnya dia akan digolongkan sama seperti mereka, mau diterima ataupun tidak. Yang pasti kenyataannya demikian. Nah, ini soal kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Ammal umur ad-dunyawiyah fahadihi indana tahtajuna ila dhalika, fahadihi indama tahtajuna ila dhalika. Adapun perkara-perkara yang menyangkut kegiatan keduniaan seperti jual beli, berbisnis, dan lain sebagainya, fahadihi indama tahtajuna ila dhalika, maka ini dilakukan ketika kalian memang benar-benar butuh untuk melakukan hal tersebut. Wa yakunu ar-rajul minkum muhsinan tahsinan qawiyan fil aqidati sahihah wa tahsinan qawiyan fis sunnah wa tahsinan qawiyan fil hadari minal bidah wahtaja ila at-ta'amul ma'a haula falamani ala an yakuna dhalika biqadril hajah. Dan hendaknya, kata Syekh, seseorang di antara kalian dapat melindungi dirinya dengan perlindungan yang kuat dalam akidah yang sahihah, kemudian punya perlindungan yang kuat dalam sunnah, punya perlindungan yang kuat dalam memberikan peringatan dari segala macam bentuk kebid'ahan dan waspada darinya. Wahtaja ila ta'amuli ma'a haula, dan memang betul-betul dalam kondisi butuh bermuamalah dengan mereka. Maka tidak mengapa. Hanya saja, kata Syekh, itu harus dilakukan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi, kalau kita cermati, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat kita melakukan transaksi muamalah dengan mubtadi atau hizbiyyin. Antara lain, pertama, harus memiliki kekuatan akidah. Memiliki kekuatan akidah, memiliki kekuatan sunnah, selalu waspada dari yang namanya kebid'ahan, dan memang terpaksa butuh melakukan transaksi atau muamalah itu. Dan muamalah tersebut dilakukan sesuai kebutuhan. Syarat-syarat ini bukan syarat-syarat yang mudah, ya. Tapi syarat-syarat yang cukup ketat sebenarnya. Ya. Karena tidak setiap dari kita betul-betul merasa kekokohan di atas sunnahnya sudah benar-benar nampak. Ya. Banyak di antara kita yang terlalu mudah terpengaruh oleh syubhat. Syubhat. Karena itu Syekh kemudian mengatakan wal yahdhar minal mukhalafah. Hati-hati, waspada dari al mukhalafah. Berteman, berbaur dengan mereka. Karena yang namanya muamalah, ya, dalam bentuk transaksi jual beli atau menjadi partner dalam bisnis, sedikit banyaknya kita akan melakukan hubungan dan campur baur dengan mereka. Karena itu Syekh mewanti-wanti, hati-hati, hindari al-mukhalafah, hindari adanya campur baur dengan mereka. Jadi benar-benar kalau kita mau berbisnis, jual beli, lakukan sesuai dengan kebutuhan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dihukumi berdasarkan agama temannya. Oleh karena itu, maka hindari mukhalafah, hindari berbaur, ya, bersama-sama terus dengan mereka. Nah, karena seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dini khalilihi, dihukumi sesuai dengan agama yang menjadi temannya. Oleh karena itu, hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai temannya. Fahadha amrun khatir. Kata Syekh, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Lihat. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Nah, fakam min rajulin jarafathul umur ad-dunyawiyah hatta insalakha. Berapa banyak orang yang karena terdorong oleh urusan-urusan duniawi hingga akhirnya membuat dia tergelincir. Hingga akhirnya membuat dia tergelincir. Wa asbaha, sehingga hasil akhirnya dia menjadi aduan lis sunnah, musuh bagi sunnah, wa ahliha, dan bagi ahlinya, aumayyitaghirah, atau paling tidak kecemburuannya mati. Laisa fihi wala wala bara, tidak ada lagi wala dan bara. Ya, ini bahayanya. Karena itu, walaupun secara hukum asal boleh-boleh saja, secara hukum asal, tapi dengan syarat tadi. Ya. Namun ingat, ini perkara yang sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang tergelincir gara-gara ini. Ya. Gara-gara ada urusan dunia yang mendesak sehingga akhirnya terpaksa bermuamalah dengan mubtadi atau hizbiyin, kemudian tidak berhati-hati, bermudah-mudah di dalamnya hingga akhirnya selesai. Dia meninggalkan sunnah. Waliyahubillah. Kemudian Syekh mengatakan, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَامَلْ مَعَهُ, kalau kamu memang mau bermuamalah dengannya, dengan hizbiyin, بِأَنْ تُشَغِلَهُ عِنْدَكَ, misalnya, dia si hizbi ini, dipekerjakan di tempatmu. Mempekerjakan seorang hizbi di tempatmu. Ya. وَتَكُونُ أَنْتَ الْمُشْرِكِ, kemudian, engkau yang jadi pimpinannya. وَأَنْتَ النَّاظِرْ عَلَيْهِ, engkau yang selantiasa mengawasinya. Fahadha la syak annahu aslam. Kalau yang seperti ini, maka tidak diragukan lagi, lebih selamat. Bukan kita yang bekerja pada hizbi, tapi si hizbi itu yang bekerja di tempat kita. Kita yang ngatur dia. Ketika datang jadwal ta'lim, di tempat kita, hei, ta'lim, ayo. Ajak dia. Iya kan? Ajak dia, ta'lim. Kalau kita yang kerja di hizbi, repot kita. Ketika kita mau ada jadwal talim, tidak bisa. Dia paham. Tidak boleh, kamu tidak boleh talim hari ini. Ada pekerjaan, ini harus diselesaikan segera. Tersiksa kita. Makanya Syekh mengatakan, kalau kamu mau bermuamalah dengan hizbiyun, pekerjakan dia di tempatmu. Jadikan dia pekerjamu. Engkau sebagai pimpinannya. Engkau yang mengaturnya. Engkau yang mengawasinya. Maka ini tidak diragukan lagi, lebih selamat. Ya. Ini pun kata Syekh, kalau memang kamu terpaksa butuh untuk bermuamalah dengan hizbiyun. Adapun kalau ahlu sunnah banyak yang masih nganggur, mengapa harus ngambil pekerja dari hizbiyun? Biarkan mereka susah dengan kesusahannya. Pilih ahlu sunnah, cari ahlu sunnah. Masya Allah, fulan min ahli sunnah, ini belum punya pekerjaan, ta'al, sini, kerja tempat saya. Lebih nyaman, hati lebih tenang, ya enggak? Lebih tentram, Masya Allah. Kebaikan yang luar biasa. Jangan nyari-nyari pekerja dari kalangan hizbiyin. Cari teman-teman kita dari kalangan ahlus sunnah. Ya. Hunaka umurun bulita biha fit tijarah fahtajta ilal amal ma'ahu. Memang di sana, kata Syekh, ada perkara-perkara yang ya kamu diuji pada saat berdagang. Di mana engkau butuh untuk bekerja bersamanya. Maka kata Syekh, faltahdir. Ya, hendaknya kamu hati-hati, waspada. Litakun muamalataka ma'ahu muamalatan dunyawiyatan faqat. Hendaknya engkau jadikan muamalahmu dengannya hanya sebatas muamalah dalam urusan dunia saja. Memang kadang-kadang kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita, kita berfatma, bekerja, ya, berbisnis dengan ahlu sunnah. Tapi kadang-kadang ada ujian yang datang, di mana kita harus berhubungan dalam hal bisnis dengan seorang hizbi. Maka, kata Syekh, hendaknya kamu jadikan muamalahmu dengannya hanya sebatas urusan dunia saja. Khud dinar wa'tini dinar. Ambil dinar dan berikan kepadaku dinar. Selesai. Itu saja. Nih, barang yang kamu butuhkan. Sini uangnya. Hah, selesai. Pulang. Ya. Sudah, selesai. Begitu saja. Atau kita sekarang yang jadi konsumen. Beli, saya butuh barang itu. Oh iya, berapa harganya? 300 ribu. Ya sudah, nih. Ah, selesai. Ya, pulang. Selesai. Ya. Hada hisabuhu kada. Hada hisabuhu kada. Sampai Syekh memberikan contoh. Nih, ini hitungannya sekian. Ini hitungannya sekian. Selesai. Wala tatawassa. Jangan kemudian memperluas. Ya. Masalahnya. Wa tadkhul ma'ahu hatta yajurruka ila ta'amul fid din. Jangan sampai kamu masuk bersamanya sampai mendorongmu untuk kemudian melakukan muamalah dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Kalau sudah seperti ini, repot. Ya, kalau sudah seperti ini, bahaya. Maka di akhir Syekh memberi nasihat. Wa in istaghnaitum bi ba'dikum ya ma'syaral salafiyyin fa hadza aslam li dinikum wa irdikum. Kalau seandainya kalian merasa cukup dengan sebagian kalian, wahai sekalian salafiyin, maka ini lebih selamat untuk agama kalian dan kehormatan kalian. Ini lebih selamat untuk agama dan lebih selamat untuk kehormatan. Wa hadzal ladzi nuharridukum, dan inilah yang selalu kami tekankan, kata Syekh Ubaid. Ini yang kami selalu tekankan. Wa nad'ukum ilaihi, dan kami seru kalian untuk melakukan hal ini. Bermuamalah, berbisnis, berdagang, bertijarah, ya, dengan sesama salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita butuh herbal, ada toko herbal salafiyin, sudah ke sana. Ngapain cari toko herbalnya hizbiyin, apalagi dengan alasan wah lebih murah di sana. Untuk apa? Ya, antum datang ke toko herbal milik salafi, antum beli di sana. Paling beda harga berapa sih? Harga 5.000 enggak masalah. Aduh, bedanya lumayan. Berapa? 50 ribu. Enggak apa-apa. Sudah. Untuk menyelamatkan apa? Din. Menyelamatkan din dan menyelamatkan kehormatan. Lihat. Musuh-musuh dakwah ini banyak. Mereka akan mencari celah di mana kelemahan kita. Jangan sampai kita ketahuan di satu sisi kita menyerang, ya, mentahdir, memperingatkan umat. Tapi di sisi lain, kita berbaikan. Ini kan jadi celah. Jadi celah, ya, untuk dijadikan menghantam kita. Maka selama masih ada, ya, barang di teman-teman salafiyin, maka belilah barang tersebut darinya. Kita cari barang, kita butuh sesuatu. Oh, ternyata ada kawan kita yang jual salafiyin, ahlu sunnah, tayyibin. Sudah, beli di sana. Walaupun mahal sedikit, gak apa-apa. Ya, gak masalah. Mahal sedikit demi keselamatan din dan keselamatan apa? Kehormatan. Karena keselamatan din, keselamatan kehormatan itu nggak bisa dibayar dengan harga berapapun, ya. Kalau diuangkan itu nggak ada nilainya, sulit untuk menyebut nilainya. Keselamatan din, keselamatan kehormatan ini betul-betul luar biasa. Karena kita tidak hanya akan selamat di dunia, kita akan sampai di akhirat dengan selamat. Itu. Oleh karenanya, utamakan keselamatan din. Utamakan keselamatan din. Meskipun harus rugi dari segi dunia, tidak masalah. Ya. Kalau rugi dari segi dunia, tidak masalah. Dunia itu hanya sementara saja sifatnya. Ya. Dan fluktuatif, selalu begitu hitungannya. Ya kan? Ada untung, ada rugi. Kadang dapat keuntungan besar, kadang dapat keuntungan kecil. Kadang tidak dapat keuntungan sama sekali. Biasa, tapi itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Kita berusaha, kita berdagang, hari ini rugi. Gak akan pernah rugi terus, enggak. Ada saat di mana kita mendapatkan keuntungan. Jadi urusan dunia mah jalani saja. Tawakal ala Allah, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kita berusaha, selesai. Tapi urusan din, ini tanggung jawabnya besar. Ya. Tanggung jawabnya besar. Harus kita pertahankan sebaik mungkin. Ya. Mahal harganya. Gak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, Syekh mengatakan, ini yang kami tekankan. Kalau kalian merasa cukup dengan salafiyin, selesai. Bermuamalah dengan salafiyin, dalam urusan apapun. Dalam urusan dagang, dunia. Ya. Jangan sampai juga ada di kalangan kita yang saya mau belajar kepada hizbiin bahasa Arab. Untuk apa? Salafiyin ahlu sunnah banyak yang sudah mahir, yang bisa mengajari antum bahasa Arab. Jangan belajar ke hizbiin, gak perlu. Sudah cukup bagi kita. Salafiyin, masya Allah, ada yang mahir dalam bahasa Arab, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah. Tinggal kita yang mau. Ya. Tinggal kesungguhan kita. Maka kata Syekh selanjutnya, "Ahabbu ma ilaina an tastaghnu 'anil hizbiyyin wal harakiyyin wa jami'i ahli al-bid'ah." Yang paling kami cintai, kata Syekh, yang paling kami sukai adalah kalian mencukupkan diri dari hizbiyyin, dari harakiyyin, dan dari seluruh ahlul bid'ah. Ya. Jadi intinya, sekalipun kita bermuamalah dengan hizbi, itu betul-betul dalam kondisi kepepet, ya, nggak ada lagi jalan kecuali itu. Dan lakukan sebatas kebutuhan dengan tetap menjaga apa? Sunnah. Tetap menjaga sunnah. Tetap waspada dari segala macam kebid'ahan, syubhat. Nah, kalau perlu, kalau memang betul-betul kondisinya terpaksa, cari hizbiin yang pasif. Cari hizbiin yang pasif. Nggak perlu tanya, antum pasif apa aktif? Nggak perlu tanya. Biasanya kalau yang aktif, kita tidak nanya pun dia akan nanya duluan. Apalagi melihat penampilan kita, masya Allah, dia akan nanya, akhi taklim di mana? Ahi begini begini begini, ahi begini begini, akan cerita dengan sendirinya dia. Kenapa? Karena punya kesemangatan dalam dakwah, mengajak orang. Ini yang aktif. Wah, kalau sudah seperti ini, asan tinggalkan sajalah. Ya, jangan bermuamalah dengannya. Cari tempat yang lain. Nah, lebih aman melakukan transaksi jual beli dengan awamun nas, awamul muslimin. Ya, terlebih selamat kita yang bisa lebih leluasa untuk apa? Mengajak dia berdakwah. Ya, mengajak dia kepada al-haq, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Selanjutnya as-su'alu ar-rabi. Pertanyaan yang keempat. Sallallahu ilaikum wa baraka fikum sa'ilun yas'al wa yaqul fadilatul syaikh kathura fil awanah al-akhirah الاشتغال بأشرطة وكتب الردود مع إهمال لطلب العلم وإذا قام أحد بتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم يمكن أن يصنف من أتباع فلان أو فلان فما هو الضابط في ذلك؟ Isi pertanyaannya, Fadilatul Syekh yang mulia, Syekh, kathura fil awanatil akhirah. Belakangan ini banyak orang yang sibuk mendengarkan kaset-kaset dan membaca kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan. Ma'a ihmali li talabil ilmi. Dalam keadaan mengabaikan menuntut ilmu, nggak nampak semangat mencari ilmunya. Setiap hari kerjaannya dengerin kaset-kaset dan baca buku-buku yang isinya apa? Rudud, bantahan-bantahan terus. Kemudian apabila ada seseorang yang mengarahkannya dan mendorongnya untuk menuntut ilmu, yumkin an yusannafa min atba'i fulan aw fulan, maka sangat mungkin akan kemudian digolongkan dari pengikut si fulan atau si alan. Fama huwa dhabitu fi dzalika, maka apa ketentuan dalam hal ini? Ya, jadi belakangan ini banyak orang yang sibuknya dengarkan kaset, baca buku-buku bantahan, dalam keadaan dia malas menuntut ilmu agama. Ketika ada yang ngasih tahu, ada yang nasehati, ada yang mendorongnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan menganggap bahwa yang menasehati ini pengikut si fulan dan si alan. Kemudian ditanyakan lagi, wa ma tawjihukum fit ta'amul lima aha ula isyabab fi hadhil mas'alah, apa arahan Anda dalam bermuamalah dengan para pemuda yang seperti ini, ya, dalam permasalahan ini. Ma nasihatin 'amatin lisyabab fi talabil ilmi, disertai dengan nasihat yang umum khusus untuk para pemuda dalam menuntut ilmu din. Dalam jawabannya, Asy-Syaikh Hafizahullahu taala mengatakan, qaddamtu lakum barakallahu fiikum ma yughni an ba'd ma jaa fi hadha as-su'al. Sudah aku kemukakan, barakallahu fiikum, sesuatu yang mencukupi dari sebagian apa yang terkandung dalam pertanyaan ini. Wa araftum ma nasahtukum bihi minal kutubi wa ma hadzartukum minhu. Dan kalian juga sudah tahu soal apa yang aku nasihatkan kepada kalian dari kitab-kitab yang layak untuk dipelajari dan kitab-kitab yang aku ingatkan kalian dari mempelajarinya. Sudah ya, tadi disebutkan, ya kan? Wa araftu lakum ma fi ma qaddamtuhu lakum haddal ilmi syar'i. Dan aku juga, kata Syekh, sudah memberitahukan kepada kalian soal pengertian ilmu syar'i. Artinya Syekh tidak akan mengulang menyebutkan buku-buku yang layak dipelajari, buku-buku yang tidak layak dipelajari. Tidak akan mengulang penjelasan hal itu. Syekh juga tidak akan mengulang penjelasan soal apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Ya, karena sudah dijelaskan semuanya dengan detail oleh beliau hafizahullah taala. Walladzi aziduhu huna aqulu, yang mungkin aku bisa tambahkan di sini adalah saya katakan ar-rudud, kata Syekh, babun min abwabid da'wah. Lihat, bantahan adalah salah satu bab dari bab-bab yang terkait dengan dakwah. Artinya, bantahan itu adalah salah satu metode dalam dakwah. Ini penting untuk kita pahami. Supaya setiap kali mendengar kata membantah, membantah, itu kita tidak langsung fobi dan ketakutan. Ya. Karena kalau bantahan itu dilakukan dengan benar, ilmiah, itu memang dibutuhkan. Kalau seandainya banyak orang yang melakukan kesalahan, menyebarkan kebid'ahan, kemudian tidak dibantah, maka berbahaya. Ya. Oleh karena itu, ar-rudud, hal yang paling penting untuk kita pahami pertama adalah bahwa yang namanya bantahan-bantahan, rudud, adalah salah satu bab dari bab dakwah. Salah satu metode dakwah. Fiha nashrun lis sunnah. Melalui bantahan ini, ya, maka ada unsur menyebarkan sunnah. Wadaf'un lil bid'ah. Dan menahan, menolak segala macam kebid'ahan. Wasiyanatan li ahli sunnah min khatril mubtadi'ah. Serta sebagai perlindungan bagi ahli sunnah dari bahayanya ahlul bid'ah. Semua itu kita dapatkan dari bantahan. Kita bisa mewaspadai seseorang, seorang tokoh, seorang alim misalnya, Dr. Fulan atau Alan, kita bisa mewaspadainya, kita bisa mengetahui keadaannya dari adanya apa? Bantahan-bantahan. Bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para ulama terhadapnya. Oleh karena itu sangat butuh, walau bagaimanapun, kita terhadap bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para ulama. Kita butuh mengetahuinya, kita butuh membacanya. Nah, jangan sampai fobi, jangan sampai takut, jangan sampai alergi ketika mendengar bahasa membantah orang-orang yang menyimpang. Ya. Gak ada yang alergi seperti ini kecuali mumayyi'un. Ya. Ahlut tamyi', orang-orang yang lembek manhajnya. Hizbiyin. Nah. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, "Wa la a'rifu 'aliman min ahli sunnah fadlan min al-a'immah yanha 'anir rudud abada." Saya tidak tahu ada seorang alim dari kalangan ahlu sunnah, lebih-lebih a'immah, yang melarang melakukan apa? Bantahan selama-lamanya. Saya tidak tahu. Qala la yanhauna 'anha nahyan mutlaqan. Sesungguhnya mereka, para a'immah, para ulama, alim dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak melarang melakukan bantahan-bantahan dengan larangan yang bersifat mutlak. Bal yanhauna nahyan muqayyadan. Akan tetapi mereka melarangnya, ya, melarangnya dengan larangan yang bersifat terbatas, terikat. Ahlu sunnah tidak melarang secara mutlak dari yang namanya apa? Bantahan-bantahan. Tetapi juga tidak membolehkan secara mutlak. Ya. Nah. Bal fa idza ra'a al-'alim talamizatahu aw ahla baladihi taraku al-fiqha fil aqidah wal ibadah wal muamalah wa ansarafu ila ar-rudud fa innahu yuhadziruhum. Ini. Seorang alim min ahli sunnah biasanya kalau melihat ada di antara murid-muridnya atau penduduk suatu negeri mereka meninggalkan belajar akidah, meninggalkan belajar hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah, kemudian semuanya mengarah kepada urusan-urusan rudud, bantahan-bantahan, maka si alim dari kalangan ahlu sunnah itu yuhadziruhum, akan senantiasa memperingatkannya. Kalau dilihat ada murid-muridnya konsentrasinya hanya kepada rudud saja, tidak mau belajar akidah, tidak mau belajar masalah-masalah ibadah dan muamalah, maka diperingatkan, dilarang. Ya. Nah. Wa yaqul, dia akan mengatakan, la tansyagilu birrudud. Kalian jangan menyibukkan diri dengan bantahan-bantahan. Ya'ni la taj'aluha syaghlakum syaghil. Ya'ni jangan kalian jadikan kesibukan kalian itu hanya itu. Dari pagi sampai sore dengar kaset rudud terus. Ya, baca kitab-kitab soal rudud terus. Tidak pernah datang di majelis ilmu. Ya, padahal pengumuman-pengumuman disebar lewat WA, ada taklim ini. Dia enggak pernah komentar, yang lain berkomentar, ayo berangkat, siapa yang berangkat? Dia enggak pernah berkomentar. Di majelis ilmu enggak pernah hadir. Tapi ketika menyangkut soal rudud, yang paling depan. Ya, yang paling depan. Hai. Enggak mau belajar. Tapi soal rudud, yang paling depan. Yang seperti ini mesti diingatkan. Yang seperti ini mesti diingatkan. Ya. Maka seorang alim, ulama ahlu sunnah pasti akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti ini keadaannya. Yang hanya menjadikan rudud sebagai satu-satunya kesibukannya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa para ulama ahlu sunnah tidak melarang rudud secara mutlak. Tidak melarang rudud secara mutlak. Tapi melarang sibuk dalam urusan rudud, ya, secara apa? Muqayyad, terbatas. Nah, contohnya ini. Kalau seseorang hanya menjadikan kesibukannya dalam urusan apa? Rudud, maka dilarang, diperingatkan, jangan seperti itu. Nah. Fa huwa yuridu amrayn, ani hadzal alim as-sunni wa kadzalikal imam min babi aula. Yuridu min talamizatihi wa muhibbihi min ahli baladihi wa ghairihim. والذين جمعت بينه وبينهم السنة والمحبة في ذات الله tahabu fi dzatillah yuridu minhum amrain. Maka seorang alim as-sunni dia menginginkan dari murid-muridnya, dari orang yang dicintainya, dari penduduk negerinya, dari orang yang telah bersama-sama dengannya dalam sunnah, menginginkan dari mereka semua dua perkara atau dua hal. Al-amrul awal, perkara yang pertama adalah at-tahsilu al-ilmi, pencapaian dalam hal ilmu. Ini yang diinginkan oleh seorang alim ulama min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Ingin agar murid-muridnya, orang-orang yang dicintainya itu betul-betul melakukan segala usaha agar dapat mencapai ilmu, mendapatkan ilmu. Fa'anta idza nadharta fil a'immah alladziina hadzaru minal bid'i wa ahliha وفندوا شبه المبطلين وصانوا هذا الدين عن تخريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعاطفة. Engkau, kata Syekh, apabila memperhatikan para imam-imam dari kalangan ahlus sunnah yang mereka memperingatkan kebid'ahan dan ahlinya serta membantah syubhat-syubhat ahli batil, melindungi agama ini dari penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, dari keikutsertaan ahlul batil atau campur tangannya ahlul batil serta takwilnya orang-orang jahil, wajadtahum yatakallamuna bil ilmin, maka engkau akan dapati mereka yatakallamuna bi'ilmin, selalu berbicara dengan ilmu, la bi'atifatin, tidak berbicara dengan perasaannya. Wa kadzalika man warathahum min abna'ihim, demikian juga yang mewarisi mereka, baik dari kalangan putra-putranya, wa ahfadihim, cucu-cucunya, wa ikhwanihim, atau saudara-saudaranya, ala nafsin nahj. Wadhalikum hirsan ala tahqiqi ma asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bal akhbara bihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan ini dalam rangka menampakkan kesungguhan, mewujudkan apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka dia akan difaqihkan dalam urusan din. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita pahami, ketika ada seorang alim dari kalangan ahlus sunnah yang melarang kita untuk menyibukkan diri dalam hal rudud, maka sesungguhnya yang diinginkannya dari kita adalah dua perkara. Salah satunya adalah agar kita betul-betul bisa memiliki bekal apa? Ilmu. Ini. Ya. Baik. Qala ahlul ilmi. Wa man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fid din, hadza mafhumul hadis wa hadza sahih. Kemudian ada sebagian ahlul ilmi mengomentari hadis yang disebutkan tadi, bahwa barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka dia tidak akan mempelajari urusan agamanya. Ini disebut dengan mafhum mukhalafah. Dan ini benar, kata Syekh. Baik. Kemudian wal amru tsani. Sekarang perkara yang kedua. Perkara yang kedua. An ya'khudhu min ar-rudud biqadrin faqat. Bihaitsu la tusghiluhum 'anil ilmi. Seorang alim dari kalangan ulama ahlus sunnah menginginkan agar mereka, murid-muridnya, orang-orang yang dicintainya itu, menjadikan rudud sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Ketika ada sesuatu yang butuh dibantah, maka bantah. Pelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan bantahan. Sesuai dengan kebutuhannya saja. Bihaitsu la tusghiluhum 'anil ilmi, sehingga tidak menyibukkan mereka dari ilmu. Sekarang kita paham ya, bahwa bila ada seorang alim, sekali lagi, dari kalangan ahlus sunnah, kemudian melarang kita sibuk untuk urusan rudud, maka sesungguhnya yang diinginkan olehnya dua perkara. Pertama, ingin agar kita betul-betul punya bekal apa? Ilmu. Yang kedua, ingin agar ya, kita menjadikan rudud ini sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, maka ahlus sunnah wal jamaah ketika melarang untuk sibuk dalam urusan rudud, maka larangannya itu tidak bersifat apa? Mutlak. Tetapi bersifat terbatas. Tidak mutlak. Enggak ada ahlus sunnah yang melarang sibuk dalam urusan rudud secara mutlak. Enggak. Kalaupun ada dari kalangan mereka ahlus sunnah yang melarang kita sibuk dalam urusan rudud, maka sesungguhnya yang diinginkannya adalah dua perkara yang disebutkan tadi. Paham ya? Nah. Fa antum ta'lamuna annal anbiya alaihi wassalatu wassalam ma warathu dinaran wala dirhaman bal warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wazir. Hadhihi wasiyatun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, kalian tahu bahwa para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Dan ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, di awal-awal Syekh Ubaid juga menyebutkan salah satu wasiatnya agar kita senantiasa konsentrasi ya terhadap ilmu apa syar'i ya. Nah, qala wa ala hadza fa inna man yatanawal ar-rudud wa yutali'unaha asnafun. Atas dasar ini, maka orang-orang yang mengambil langkah, orang-orang yang mengambil langkah melakukan rudud ya, melakukan rudud, ada beberapa golongan. Ada beberapa golongan. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ar-rudud, bantahan itu termasuk salah satu bab dari bab apa? Dakwah. Salah satu metode dari metode dakwah. Sekarang Syekh akan menjelaskan bahwa orang-orang yang mengambil rudud sebagai langkahnya dalam dakwah, itu ada beberapa golongan. Sinfun, golongan pertama, indahu al-qudrah ala al-jam'i bainaha wa baina masailil ilmi. Golongan yang pertama, orang yang punya kemampuan untuk menyatukan, mensinkronkan antara rudud, bantahan-bantahan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menyimpang, dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu. Fahadza la yurad. Maka orang yang seperti ini tidak perlu dibantah, tidak perlu disalahkan. Karena kesibukannya bukan hanya rudud saja, ya kan? Di samping sibuk dalam rudud, dia juga sibuk dalam masalah-masalah ilmiah. Karya-karyanya masya Allah dalam akidah, dalam fikih, ya, banyak sekali. Di samping itu ada juga karya-karyanya yang menyangkut rudud, bantahan. Berarti dia, atau katakanlah si alim, seorang alim ini mampu menyatukan antara rudud dengan masalah-masalah apa? Ilmiah. Maka yang seperti ini jangan disalahkan, ya, tidak perlu dibantah. Hadza yu'ayyid, bahkan yang seperti ini mesti diperkuat, didukung. Wa yubarak lahu sani'uhu, dan didoakan semoga upayanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu seperti ini. Enggak semua ulama bisa seperti ini. Ya, tidak semua alim bisa seperti ini. Subhanallah. Ya. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, masyayikh yang lainnya di samping memiliki kemampuan untuk ya, rudud, membantah setiap orang-orang yang menyimpang, juga luar biasa kemampuannya dalam hal apa? Ilmu. Ya. Dalam nilai-nilai ilmiahnya. Nah, tidak diragukan lagi. Baik. Yubarak lahu sani'uhu. Mesti didoakan semoga ya, apa yang dilakukannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yashaddu azruhu madama indahu qudrah ala tahsilil masailil ilmiyah daqiqiha wa jaliliha wa saghiriha wa kabiriha. Jadi patut untuk didukung selama dia punya kemampuan untuk meneliti masalah-masalah ilmiah yang detailnya, yang jelasnya, yang masalah-masalah ilmu yang dalamnya, yang kecilnya, yang besarnya, semuanya. Fahadza la yuthna wa la yajuz an yuthna. Orang yang seperti ini tidak perlu disalahkan. Dan jangan disalahkan. Madama annahu lam yuhmil aljanibal ilmi at-tahsil al-ilmi. Selama dia tidak mengabaikan soal ilmu dan pencapaian ilmu. Ya. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau ada orang yang sibuknya dalam urusan rudud, kemudian mengabaikan tolabul ilmi, ini orang yang keliru, salah. Ya. Mesti diingatkan. Tidak boleh seperti itu. Dan walhamdulillah ahlus sunnah tidak ada yang seperti itu. Dalam karya-karya yang ditulis, dalam kajian-kajian, dalam ceramah-ceramah, tidak ada. Yang isi ceramahnya hanya rudud, rudud, rudud terus. Tidak ada. Walhamdulillah. Ya. Tidak ada. Justru sebagian besar waktunya dalam ta'lim, dalam kajian, itu menjelaskan tentang hal-hal yang penting diketahui oleh umat. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah ibadah, fikih, hukum, halal dan haram, dan yang lainnya. Hanya sedikit sekali mengadakan majlis yang sifatnya apa? Rudud. Mungkin sekali dua kali saja. Dan itu pun sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ya. Nah. Baik. Ini golongan pertama. Ya. Kemudian afsin pesani. Golongan yang kedua. Man la hamma lahu fi tahsili masailil al-ilmiyah. Sekarang golongan orang yang tidak punya kesemangatan dalam mendapatkan ilmu. Bal mutala'atu ma yajri fis sahah. Fulan qala wa fulan qala. Justru sibuknya hanya mengamati apa yang terjadi di lapangan. Si fulan mengatakan begini. Si Alan mengatakan begini. Si fulan membantah si Alan. Si Alan membantah si fulan. Terus mengamati perkembangan di lapangan. Soal apa? Soal bantahan-bantahan. Terus. Sementara dia enggak punya kesemangatan untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Fahadzal ladzi yushaddid 'alaihi. Maka yang seperti inilah yang harus dilarang. La min babi annahu raqiba bid'atan. Bukan karena dia telah melakukan kebid'ahan, bukan. Walakin min babi maslahatihi huwa, akan tetapi demi kemaslahatan di dia. Dikasih tahu, dinasehati, akhi, antum kalau duduk di majelis ilmu jarang kelihatan. Tapi begitu ada fitnah, ya, soal bantahan, soal rudud, antum selalu tampil yang paling pertama. Diingatkan, tidak boleh seperti itu. Ya, ini bukan jalannya salaf yang diajarkan oleh para ulama kita, tidak demikian. Nah. Fayuqal, hendaknya dikatakan kepadanya, anta ahmalta amran akbar min hada. Engkau telah meremehkan, mengabaikan perkara yang lebih besar daripada ini. Ya. Perkara apa itu? Perkara ilmu. Menuntut ilmu. Nah. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, fa idza dhahaba al ulama alladziina dafa'a Allahu bihim al bid'a wa ahliha wa kanu jabalan man yarithuhum idza lam yakun ladaina ilmun. Syekh mengajak kita berpikir, ya, Syekh mengajak kita berpikir, mengingatkan kita kalau seandainya para ulama, ya, yang Allah jadikan sebagai tameng untuk menahan kebid'ahan dan ahlinya itu meninggal dunia, ya, sementara mereka ini ilmunya sangat tinggi, man yarithuhum, siapa yang akan mewarisi mereka kalau seandainya kita tidak punya ilmu? Siapa yang akan melanjutkan mereka kalau seandainya kita tidak punya ilmu? Kata Syekh, hal yarithuhum al-juhal ya abnai, apakah mungkin orang-orang bodoh yang akan mewarisinya, wahai putra-putraku, wahai anak-anakku? Hal yasluh al-juhal ba'dahum liri'asatin nas, apakah layak orang-orang bodoh setelah mereka yang memimpin manusia, wa qiyadatin nas, dan menuntun manusia, wa hidayatin nas, dan memberikan hidayah kepada manusia? Abadan, jawabannya tentu tidak layak. Ya. Yang layak melanjutkan para ulama adalah para penuntut ilmu. Nah. Wa haula yadhilluna wa yudhillun, mereka orang-orang bodoh itu sesat dan menyesatkan. Fa min hadhihi nahiyati nushaddidu ala akhina hadza. Oleh karena itu, dari sisi ini kita melarang, ya, saudara kita yang cenderung sibuk dalam urusan rudud, selalu mengamati apa yang terjadi di lapangan, si fulan mengatakan begini, si fulan mengatakan begini, namun dia mengabaikan kewajibannya menuntut ilmu din. Ya. Wa yuqalu lahu, perlu untuk dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Anta ja'alta waqtaka kullahu aw jullahu fi hadar rudud, karena engkau telah menggunakan sebagian waktumu, atau menggunakan waktumu semuanya, atau sebagian waktumu untuk urusan rudud. Nah. Wa kana yakfika an ta'lam bi annal imam fulan aw alimul fulan radda ala fulan minan nas, padahal sebenarnya cukup bagimu sekedar tahu bahwa imam fulan, alim fulan telah membantah si Alan. Sudah selesai, cukup sekedar tahu, ya, ada bantahan dari para ulama, selesai. Jangan kemudian sibuk setiap hari terus menelaah hal yang seperti itu. Nah, wa kasyafa'an halihi, dan alim fulan, ya, sudah membongkar keadaannya, wa hataka sitrahu, telah menyingkap tabirnya. Nah, lima huwa raqibun iyyahu minal bid'ah wa dhalal, karena dia melakukan kebid'ahan dan kesesatan, yakfika hada, cukup bagimu ini, sekedar tahu saja, ya, itu sudah cukup. Dan walhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah pun demikian, hanya sekedar menyampaikan, menyambung lidahnya para ulama. Ketika para ulama menulis sebuah buku bantahan terhadap fulan ini, kita sampaikan, ya, sekedar itu. Dan tidak kita jadikan semua waktu kita untuk urusan apa? Rudud. Nah, walhamdulillah. Kemudian kata Syekh, ana aqulu lakum, saya katakan kepada kalian, ana syakhsiyan wallah ma qara'tu kullama katabahu Syekh Rabi hafizahullah wa hafiz jami'al ulama'il Islam was sunnah bil Islami was sunnah fil hayati wa ba'dal mamat ma katabahu Syekh Rabi hafizahullah an sayyid kutub wallah ma qara'tu kullahu abadan walakin fahimtuhu wa qara'tu ba'dahu fa fahimtul baqiyah. Kata Syekh, saya katakan pada kalian, Saya secara pribadi, demi Allah, belum membaca seluruh apa yang ditulis oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dan ditulis oleh ulama-ulama Islam. Semoga Allah menjaga mereka dengan Islam dan Sunnah. Dalam kehidupan mereka ataupun setelah kematian mereka. Saya tidak pernah membaca seluruh apa yang telah ditulis oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam bantahannya kepada Sayyid Qutb. Wallah ma qara'tu kullah. Demi Allah saya belum pernah membaca semuanya. Tapi saya paham, kata Syekh Qutb. Saya paham. Saya membaca sebagiannya dan setelah itu saya paham sisanya. Jadi Syekh Qutb pun tidak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku yang berisi apa? Rudud. Beliau cukup baca sebagiannya, sudah mengerti, selesai. Tinggal menyampaikan ulang bahwa Syekh Rabi telah mentahdir siapa? Sayyid Qutb, selesai. Ini Syekh Qutb yang keilmuannya jelas, ya. Nah, dan sisa atau bahkan sebagian besar waktu yang beliau gunakan adalah untuk tahsilul ilm, menggali ilmu din yang sangat luas. Nah, ini Syekh Qutb. Kalau Syekh Qutb saja seperti ini, maka tentu kita, ya, kita harus lebih menghabiskan waktu kita untuk menggali, mengkaji berbagai macam disiplin-disiplin ilmu syar'i. Karena itu bekal kita mengarungi kehidupan ini. Kalau soal rudud, kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Dan cukup bagi kita sekedar menukilkan perkataan para ulama. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Ubaid, li'anna Syekh Rabi indi, sesungguhnya sosok Syekh Rabi di sisiku sahibu rayah yurfa'u biha liwa us-sunnah wa yadubu anha wa ahliha. Syekh Rabi itu adalah seorang yang membawa bendera, ya, bendera sunnah, dan selalu mengangkat dan mendirikan bendera sunnah. Wa yadubu anha, beliau adalah orang yang betul-betul membela sunnah dan membela ahlinya. Fama rafa'aha wallahu walillahil hamd fi wajhi muharibin muadi lis-sunnah illa 'adat hadhihi ar-rayatu mansuratan mu'azziratan qawiyatan malanat wala hanat wa qad fudiha biha walillahil hamd ahlul bid'ah wad-dhalal wa asatinu ahlil bid'ah wad-dhalal. Maka kata Syekh Qutb, tidaklah beliau Syekh Rabi mengangkat bendera sunnah di hadapan orang-orang yang memeranginya dan memusuhinya, melainkan bendera sunnah itu akan kembali dalam keadaan menang, dalam keadaan kuat, ya. Tidak lemah, tidak menjadi rendah, tapi justru semakin apa? Tinggi. Ini menunjukkan bagaimana tingginya ilmu beliau. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibantah oleh Syekh Rabi melainkan jatuh. Kenapa? Karena bantahan-bantahannya sungguh sangat luar biasa ilmiah. Ya. Maka sangat wajar kalau Syekh Qutb mengatakan seperti itu. Syekh Rabi itu di sisiku sebagai pembawa bendera, bendera sunnah. Beliau selalu yang meninggikan bendera sunnah. Dan tidaklah bendera sunnah itu ditinggikan, diangkat di hadapan orang-orang yang memerangi dan memusuhi sunnah, melainkan akan kembali dengan apa? Kemenangan. Semakin kuat, tidak melemah, tidak merendah. Nah. Waqad fudhiha biha walillahil hamdi ahlul bid'ah wad-dhalal. Dan melalui beliau, ya, melalui bendera sunnah yang beliau angkat, fudhiha walillahil hamd ahlul bid'ah wad-dhalal, terbongkar, ya, terbongkarlah ahlul bid'ah dan orang-orang yang menebar kesesatan. Bahkan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Fakafani anna Syekh Rabi radda ala fulan. Maka selanjutnya kata Syekh Ubaid, cukup bagiku Syekh Rabi telah membantah si fulan. ya, atau si Alan. Au anna Syekh Muhammad bin Uzaimin radda ala fulan kafani, atau katakanlah ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melakukan bantahan, maka cukup bagiku bantahan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap si fulan. Nah, beliau Syekh Ubaid tidak kemudian menyibukkan dirinya dalam hal ini, tidak. Mencukupkan diri dengan apa yang telah dilakukan oleh Syekh Rabi. Syekh Rabi sudah membantah ya, Sayyid Qutb, membantah tokoh-tokoh mubtadi lainnya berapa banyak. Orang-orang yang pada awalnya kita tidak tahu keadaannya, kemudian menjadi tahu dengan sebab adanya bantahan dari Syekh Rabi. Ya, maka sungguh sangat luar biasa sumbangsihnya terhadap sunnah ini dan terhadap ahlus sunnah. Dan sungguh tidak tahu diri kalau ada orang yang merendahkan beliau, apalagi sampai mencaci maki beliau. Ya. Nah, Syekh Ubaid mencukupkan diri dengan bantahan yang dilakukan oleh Syekh Rabi. Bahkan beliau mengatakan sekalipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melakukan bantahan terhadap seseorang, maka sudah cukup bagiku itu. Kita sebagai para thalabatul ilmi tidak perlu kemudian mencari-cari, wah ada bantahan Syekh Rabi, coba lihat yang lain lagi, ada enggak? Wah, terus setiap hari kerjaannya itu. Cukup. Syekh Rabi menyampaikan bantahannya terhadap seseorang, cukup. Jadikan pegangan sebagai hujah, selesai. Tahu bahwa fulan munharif, si fulan menyimpang, si fulan sesat, si fulan mubtadi, selesai. Dari mana? Dari penjelasan Syekh Rabi. Nah. Baik. Kemudian afsin fustalis, golongan yang ketiga. Anda bisa paham ya, golongan pertama paham tadi? Ya, golongan pertama, kemudian golongan yang kedua. Kalau golongan pertama, golongan orang yang bisa menggabungkan kesibukannya dalam rudud dengan kesibukannya dalam apa? Menggali ilmu. Ini perlu didukung yang seperti ini karena tidak banyak. Ya, tidak banyak. Nah, adapun golongan yang kedua yang sibuknya hanya rudud kemudian mengabaikan kewajiban menuntut ilmu din, ini yang perlu dilarang, ini yang perlu dinasehat. Ya, tidak seperti itu ulama kita mengajarkan. Sekarang golongan yang ketiga. Man la yadri amma yajri. Golongan orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Enggak tahu apa yang terjadi. Fa hadza nakunu ma'ahu wa nutalli'uhu 'ala ma wajaha bihi ulama us-sunnah asatin ad-dhalal wa a'immatul bid'ah hatta yakuna 'ala basiratin wa la yu'tamin bighatin. Golongan yang seperti ini maka kita mesti bersama dengannya. Kita mesti bersama dengannya, dekati kemudian kita beritahu ya, arahan-arahan para ulama sunnah, bantahan-bantahan para ulama sunnah terhadap tokoh-tokoh bid'ah. Ya. Sehingga hatta yakuna ala basiratin, dia memiliki ilmu. Ya, wala yu'ta min ghiratin, bukan karena semangat belaka. Nah, ada orang yang enggak tahu menahu. Gak tahu apa yang terjadi. Tapi dia seorang yang baik, seorang yang soleh, cinta kepada sunnah. Dekati. Kasih tahu. Nih sekarang kondisinya. Syekh Fulan yang dulunya sempat kita kaji kitabnya. Itu sekarang sudah menyimpang. Ya, Syekh Rabi sudah mentahdirnya. Sebab penyimpangannya adalah ini. Supaya apa? Supaya dia tahu, supaya dia punya ilmu, ya. Jangan sampai dia ikut-ikutan membantah dalam keadaan tidak punya ilmu, ya, hanya sekedar semangat belaka. Nah. Kemudian kata Syekh, "Hadza huwal manhaju as-sahih." Inilah manhaj yang sahih. Barakallahu fiikum. Ya. Wa u'tikum mithalan, saya akan beri contoh kepada kalian. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa huwa man ta'lamunahu. Lamma su'ila an kutubi Sayyid Qutb qala ana la adri anha. Ma qara'tu lahu katsiran. Qara'tu awwal al-amr in kuntu bis-syabab Wa marratan qala kafana fiha akhuna Syekh Rabi. Fahimtum? Naam. Wa akhiru amrihi qala rahimahullah laula al-wara la qulna bi kufri sayyid kutub. Haddatsani bihadha. Naam. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Huwa man ta'lamunahu. Beliau adalah sosok yang kalian tahu. Ya, tentunya. Beliau pernah ditanya tentang kitab-kitab Sayyid Kutub. Apa jawaban beliau? Ana la adri anha. Saya tidak tahu tentangnya. Saya tidak banyak membaca kitab-kitabnya. Saya hanya pernah membaca sedikit ketika saya masih muda. Ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian beliau juga di kesempatan lain mengatakan, cukup bagi kita bantahan yang dilakukan oleh saudara kita, Asy-Syaikh Rabi. Kalian paham? Ketika ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang buku-buku Sayyid Kutub, ya, maka jawabannya, cukup bagi kita bantahan yang telah dilakukan oleh saudara kita, Syekh Rabi. Nah, bahkan di kesempatan yang lain, dan ini merupakan perkataan beliau yang terakhir, beliau mengatakan laulal wara, andai bukan karena wara, laqul nabi kufri sayyid kutub, tentu kita akan mengatakan sayyid kutub kufur. Kalau bukan karena apa? Wara. Ya. Kalau bukan karena kehati-hatian, tentu kita akan mengatakan bahwa Sayyid Kutub adalah orang yang kufur. Ini pertanda bahwa sedikit banyaknya beliau tahu soal kesesatan siapa? Sayyid Kutub. Dan salah satunya beliau tahu melalui pemaparan, ya, yang disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Nah, kata Syekh Ubaid, haddatsani bihadza. Ada orang yang menceritakan kepadaku ini bahwa Syekh Utsaimin tadi mengatakan kalau seandainya bukan karena wara, tentu kami akan mengatakan bahwa Sayyid Kutub kufur. Nah. Wa antum qulu haddatsana Ubaid al-Jabi. Kalian silakan nukil dari saya. Katakan haddatsana Ubaid al-Jabiri. Bisa ada orang yang meragukan, ya, berita atau kata-kata Syekh Utsaimin ini. Kata Syekh Ubaid, silakan kalian katakan haddatsana Ubaid al-Jabiri, telah menceritakan kepada kami Ubaid al-Jabiri. Arabtum ismi? Bukankah kalian tahu namaku? Wa illa la, kalau kalian tidak tahu namaku jangan. Nah. Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri. Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri, bekas guru di Universitas Islam Madinah pada waktu yang lalu. Hafizallah al-Jami'at al-Islamiyah wa Jami'at Ahli Islam. Semoga Allah menjaga Universitas Islam dan universitas-universitas lainnya milik kaum muslimin. Wasanaha min kulli makruhin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari segala hal yang tidak diinginkan. Nah, ana aqul, saya katakan, haddatsani Dr. Abdullah bin Zaid al-Musallam min ahli Unaizah bihadzal khabar. Kata Syekh Ubaid, yang telah menyampaikanku berita tadi soal perkataan Syekh Utsaimin adalah Dr. Abdullah bin Zaid al-Musallam, dan beliau tinggal di kota Unaizah, satu kota dengan Syekh Utsaimin. Oleh karena itu, kalau kalian tidak percaya, ragu, maka katakan haddatsana Ubaid al-Jabiri, telah menceritakan kepada kami Ubaid al-Jabiri, qala haddatsani Abdullah bin Zaid al-Musallam, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Zaid al-Musallam. Waqad fahimtum al-khabar, dan kalian insyaallah sudah memahami, ya, berita tadi. Nah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, "Na'am. Ahlul bid'ah humul ladzina yanhauna 'anil rudud nahyan mutlaqan." ahli bid'ahlah yang mereka melarang untuk melakukan rudud secara mutlak. Ya, berarti bukan ahlu sunnah, sekali lagi. Karena tidak ada ahlu sunnah yang melarang melakukan rudud secara mutlak. Sekarang Syekh Ubaid memberitahukan kepada kita, ya, dari mana asalnya larangan melakukan rudud secara mutlak. Ternyata dari ahlul bidah. Ya. Ternyata dari ahlul bidah. Berarti dari sinilah sanadnya. Dari ahlul bidah, ya. Kemudian kepada ahlul tamyi, ya, kepada orang-orang yang lembek manhajnya. Nah, karena mereka juga termasuk di antaranya orang-orang yang mengatakan kalian jangan sibuk mengurusi apa? Rudud, bantahan, belajar saja. Kalimat ini tidak bisa dibenarkan secara mutlak, tapi perlu dirinci apa maksudnya. Ya, benar kita tidak boleh sibuk dalam urusan rudud, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan secara total apa yang disebut apa? Rudud. Ya. Nah. Jadi sanadnya orang-orang yang melarang sibuk dalam masalah rudud secara mutlak itu ternyata dari kalangan ahlul bid'ah. Utruku ar-rudud. Mereka mengatakan tinggalkan rudud. Jangan sibuk mengurusi bantahan-bantahan ulama. Jangan sibuk kalian bantah sini, bantah sana. Da'u indakum ar-rudud. Tinggalkan oleh kalian kebiasaan membantah. Fiha mudhi'atun lil waqt. Karena sesungguhnya membantah itu hanya akan menghabiskan waktu. Wa fiha mashghalatun 'anil ilmi. Dan sesungguhnya sibuk dalam membantah itu berarti menyibukkan diri dari ilmu. Nahyan mutlaqat, melarang secara mutlak. Ya. Nah. Padahal sekali lagi kita ingatkan bahwa bantahan ar-rudud babun min abwabi dakwah. Satu bab dari bab dakwah. Satu metode dari metode apa? Dakwah. Tinggal bagaimana kita memposisikannya. Dan kita alhamdulillah dengan pemaparan Syekh Ubaid ini jadi mengerti. Ya, jadi mengerti bahwa rudud secara mutlak, ya. Rudud secara mutlak tidak dilarang. Ya. Rudud secara mutlak tidak dilarang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita butuh kepada apa? Rudud. Kepada kitab-kitab bantahan. Dan kita juga butuh untuk membantah siapa saja yang menyimpang. Nah. Adapun ahlul bidah sekali lagi. Mereka melarang untuk melakukan rudud sibuk membantah. Mereka melarang hal ini secara apa? Secara mutlak. Nah, bahkan Muhammad Al-Imam, ya, Muhammad Al-Imam itu salah satu perkataannya dan itu terekam, dia mengatakan bahwa kalau pintu jarh wa ta'dil dibuka lebar-lebar di hadapan para penuntut ilmu, berarti pintu kejelekan terbuka di hadapan mereka. Coba lihat. Jarh wa ta'dil dianggap sebagai pintu apa? Kejelekan. Dan rudud adalah bagian daripada jarh wa ta'dil. Karena dalam rudud itu berarti ada jarh yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan apa? Penyimpangan. Wa ini Muhammad al-Imam, ya, mengatakan bahwa pintu jarh wa ta'dil kalau dibuka di hadapan para penuntut ilmu, maka berarti pintu kejelekan terbuka lebar-lebar di hadapan mereka. Ini artinya kalian tidak perlu sibuk mengurusi jarh wa ta'dil. Jangan menghabiskan waktu membaca buku-buku rudud. Dan jangan menghabiskan waktu untuk melakukan bantahan. Bantahan ke sini, bantahan ke sana. Ini kalimat, ya, tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Manhaj salaf tidak mengajarkan seperti itu. Nah. Apa yang kita baca tadi dari pemaparan Syekh Ubaid sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Nah, bantahan dibutuhkan. Tidak bisa kita tinggalkan secara total. Nah, Qala lakin ahlu sunnah la yanhauna nahyan mutlaqan. Sekali lagi, ahlu sunnah tidak melarang rudud, melakukan bantahan secara mutlak. Wa in qala hadhihi al-ibarah mutlaqan fi waqtin, lakin jullu waqtihi aw katir min waqtihi yuridu hadha. Naam. Na'rifu hadha min halihi wa maqalihi. Tayyib. Jadi ahlu sunnah sekali lagi, mereka tidak melarang rudud, melakukan bantahan dengan larangan yang mutlak. Wa in qala hadhihi al-ibarah mutlaqan fi waqtin. Meskipun mereka melarang secara mutlak pada waktu tertentu, akan tetapi sebagian besar nah, boleh untuk melakukan apa? Rudud. Naam. Na'rifu hadza min halihi wa maqalihi. Kita mengetahui hal ini dari keadaannya dan ucapannya. Baik. Jadi sekalipun ada ahlu sunnah yang melarang secara mutlak, itu hanya di sebagian waktu saja. Kapan? Ketika melihat para thalabatul ilmi semuanya sibuk dalam urusan rudud dan meninggalkan menuntut ilmu. Nah, famatsalan asy-syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah hinama yaqulu litalamizatihi wa ahli baladihi wal muslimin la tanshagilu birrudud haluhu ma huwa haluhu 'ala sunnah yuqarriruha wa yad'u ilaiha ويدفعوا عن أهلها بقدر ما أوتي وقرينة الحال تدل في الحقيقة على المقال تدل على المراد من المقال. الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini beliau Syekh Ubin berikan contoh ketika mengatakan kepada murid-muridnya dan penduduk negerinya dari kalangan kaum muslimin, jangan kalian sibukkan diri kalian dengan soal rudud. Maka pertanyaannya sekarang, haluhu mahuwa, bagaimana keadaan Syekh Utsaimin ketika mengatakan kalimat tadi? Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di atas sunnah, mengajak orang kepada sunnah, ya, kemudian juga membantah ahlul bidah. Beliau mendorong orang kepada sunnah sesuai dengan kemampuannya. Wa qarinatul hal tadullu fil haqiqah 'alal maqal. Dan bukti dari keadaan beliau rahimahullahu taala yang seperti ini, ya, pada hakikatnya menunjukkan benarnya apa yang diucapkan. Nah, menunjukkan benarnya apa yang diucapkan. Artinya bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mengatakan jangan kalian sibukkan diri kalian dengan rudud, ya, larangan ini tidak dipahami secara apa? Mutlak. Tidak dipahami secara mutlak. Ya. Beliau mengatakan seperti itu karena melihat situasi dan kondisi. Nah, dan beliau sendiri adalah seorang ahlu sunnah, seorang yang kokoh di atas sunnah, membela sunnah. Nah, beda halnya ketika ahlul bid'ah, hizbiyun, ya, orang-orang yang lembek manhajnya mengatakan la tansyaghilu birrudud, jangan kalian sibukkan dengan rudud. Ini maknanya secara mutlak. Ya. Nah, memang melarang mereka karena mereka tidak suka dengan apa? Dengan rudud. Nah. Qala fa idza qala laka ikhwani banna'i, maka kalau ada yang mengatakan kepadamu seorang IM, ya, kalau ada yang mengatakan kepadamu ikhwani seorang IM banna'i, seorang pengikut Hasan al-Banna, au ikhwani sururi qutbi, atau seorang IM sururi, kutbi, atau tabligi atau JT, la tasghalu anfusakum birrudud. Jangan kalian sibukkan diri-diri kalian dengan rudud. Inna hadhihir rududa mudhi'atun lil waqti. Karena sesungguhnya bantahan-bantahan ini hanya akan menyia-nyiakan waktu. Wa masghalatun an talabil ilmi, dan menyibukkan dari menuntut ilmu. Fadh' alaihi alamatan kabiratan. Maka perhatikan. Perhatikan. Madza yuridu hadza minka? Apa yang diinginkannya darimu? Kita harus paham. Di sini kita harus jeli membedakan. Kalau ada seorang IM, pengikut Al-Banna, sururi, kutbi, JT, berkata kepadamu, jangan sibukkan membantah sana, membantah sini. Karena sesungguhnya bantahan-bantahan itu bisa menyia-nyiakan waktu, menyibukkan diri dari menuntut ilmu. Maka kata Syekh, perhatikan. Perhatikan, madza yuridu minka, apa sesungguhnya yang diinginkannya darimu. Ya. Qala yuridu an yurawi jalil bid'ati wa yumahhida linashriha. Sesungguhnya yang dia inginkan adalah agar kebid'ahan itu bisa samar, tidak tampak. Wa yumahhidu linashriha, dan dia menginginkan agar bisa lebih mudah menyebarkan apa? Kebid'ahan, kebid'ahannya. Wa tadlil ahli sunnah, dan menyesatkan ahli sunnah. Ini yang diinginkannya. Kalau ada seorang hizbi, seorang mubtadi, ya, seorang hizbi, seorang mubtadi mengatakan kepada kita, tinggalkan rudud, kamu jangan sibuk membantah, ya, karena itu akan menyia-nyiakan waktumu. Maka perlu untuk kita pahami bahwa sesungguhnya ada yang dimaukannya di balik kata-katanya tadi. Apa yang dimaukannya? Supaya dia bisa lebih leluasa menyebarkan apanya? Bid'ahnya, ya kan? Kalau tidak ada yang membantahkan, dia leluasa menyebarkan apa? Bid'ahnya. Nah, jadi hati-hati, bedakan, ya, bedakan dengan seorang alim ahlus sunnah yang menasehati kita untuk apa? Tidak sibuk dalam hal rudud. Ya. Kalau ada alim ahlus sunnah menasehati kita untuk tidak menyibukkan diri dalam rudud, maka sesungguhnya yang diinginkannya dua perkara. Apa itu? Pertama, agar kita bisa mendapatkan ilmu, menggali ilmu lebih banyak. Yang kedua, agar kita menggunakan rudud itu sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi hati-hati sekali lagi, kalau sampai ada hizbiyun yang mengatakan kata-kata ini, kalian jangan sibuk rudud. Ngapain ngurusin rudud? Ayo, belajar. Maka sesungguhnya ada maksud dan tujuan yang diinginkannya. Ya. Biasanya kan mereka hizbiyun itu selalu menggunakan kata-kata yang bisa dipahami banyak. Kalimat-kalimat yang dikemukakannya selalu bercabang, menimbulkan multi tafsir. Ini kalau hizbiyin. Kalau ahlu sunnah, tegas, jelas, lugas, seperti itu. Maka dalam urusan menyampaikan din, kita harus berupaya sejelas mungkin. Jangan menyampaikan kata-kata yang bisa menimbulkan multi tafsir. Apalagi dalam masalah fitnah. Ditanya, mahalu fulan, bagaimana keadaan si fulan? Padahal si fulan ini sudah ditahdir, ya. Ditanya, mahalu fulan, bagaimana keadaan si fulan? Jawabannya ngambang. Jawabannya ngambang. Ya, sebenarnya dalam satu sisi sih dia baik. Ya, ada masalah. Ada masalah sedikit, tapi insya Allah masih baik. Ini menimbulkan multi tafsir. Oh, berarti kalau begitu masih boleh diambil ilmunya, masih boleh belajar dengannya. Padahal dalam kondisi sudah ditahdir. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Di masa-masa fitnah, kita tidak boleh mengutarakan kata-kata yang bisa menimbulkan multi tafsir. Karena bisa dipahami bermacam-macam. Setiap kepala pasti punya pemahaman tersendiri. Nah, ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Demikian juga pada saat kita ditanya, sekira pertanyaan itu bisa menimbulkan mafsadat, mudarat, jangan dijawab. Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Dan beliau melihat bahwa pertanyaan ini bersifat umum, tetapi ada maksud tertentu di balik pertanyaan itu. Maka Syekh mengatakan, saya tidak suka pertanyaan ini. Saya tidak suka pertanyaan ini. Jangan diajukan pertanyaan yang semacam ini. Karena saya tahu di balik pertanyaan yang umum ini ada yang kalian maksudkan. Lihat. Di balik pertanyaan yang umum ini ada yang kalian maksudkan. Jangan ditanyakan pertanyaan yang seperti ini. Kemudian beliau mengingatkan bahwa berapa banyak sekarang ini kerusakan terjadi, perselisihan, perpecahan di kalangan ahlu sunnah karena gara-gara itu. Ya, seorang menanyakan, pertanyaannya seperti umum tetapi ditujukan untuk seseorang. Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak suka dengan pertanyaan yang seperti ini. Ini masa fitnah. Kita semua harus menjaga diri. Ya. Kita semua harus menjaga diri. Nah. Baik. Qala fabana bihadza anna an-nahiin 'anil rudud sinfani minan nas. Maka nampak jelas dari sini bahwa orang-orang yang melarang rudud itu ada dua golongan, disimpulkan. Fasinfun hum ahlus sunnah. Golongan yang pertama adalah ahlus sunnah. Haula la yanhauna nahyan mutlaqan. Mereka tidak melarang rudud secara mutlak. Ini ahlus sunnah. Wasinfun ahor hum ahlul bidah. Adapun golongan yang kedua adalah ahlul bid'ah. Wahumul ladzina yutliqun. Mereka lah yang melarang rudud secara mutlak. Ya. Wa ahlul bid'ah na'rifuhum. Kalau ahlul bid'ah kita sudah tahu. Na'riful ikhwan al-muslimin. Kita tahu IM. Wa na'riful tabligiyin. Kita tahu JT. Wa na'riful sururiyin al-qutbiyah. Kita tahu sururiyin, qutbiyin. Wa na'riful mutahazzibah. Kita juga tahu mengenal banyak hizbi-hizbi. Na'rifuhum, kita tahu semuanya. Fa idza kana alladhi naha 'anhu 'anil rududi min haula na'rifuhu. Kalau seandainya yang melarang melakukan rudud itu dari kalangan mereka, maka kita tahu apa maksud mereka. Paham ya? Kita tahu apa maksud mereka. Tadi saya sudah menyinggung, ya kan? Ada udang di balik batu. Ada yang mereka inginkan. Nah, hada laisa lahu indi karamah wala makanah, ana muntahi minhu. Yang seperti ini sudah enggak ada ampun di sisiku. Ya. Sudah selesai urusannya. Artinya tidak perlu untuk didengar. Ya. Enggak perlu untuk didengar. Kalau ada mutalawin la'abin, ya, mengatakan kalian jangan sibuk rudud. Mari kita belajar. Sudah, kita sudah tahu maksudnya. Ya. Nah, enggak perlu terpengaruh dengan kata-kata yang seperti itu. Lakin man kana min ahli sunnah, akan tetapi kalau ada di kalangan ahli sunnah, ala ma ana alaihi, seperti aku yang berada di atasnya, fa inna muradahu wadih, maka yang dimaukannya sangat jelas. Ya. Muradahu wadih. Yang diinginkannya sangat jelas. Ingin agar kita lebih konsentrasi menggali ilmu, mempelajari ilmu syar'i, dan ingin agar mengingatkan kepada kita bahwa rudud itu digunakan atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau masa-masa umat butuh penjelasan tentang seseorang, lakukan rudud terhadapnya. Seperti misalnya rudud tentang Al-Arifi, ya kan, tentang tokoh-tokoh lainnya. Nah, tentang Zakir Naik misalnya yang sempat digandrungi oleh banyak orang. Ahlu sunnah butuh untuk menjelaskannya kepada umat. Maka lakukan rudud. Nih, nih, nih. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian berikutnya memasuki pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan yang kelima tentang di medan dakwah. Ya, di medan dakwah ini sekarang banyak sekali para penceramah atau katakanlah dai-dai yang dalam dakwahnya hanya menyampaikan cerita-cerita saja. Hanya menyampaikan cerita-cerita saja atau menyampaikan segala hal yang kadang membuat tegang, kadang membuat gelisah, kadang membuat tertawa. Bahkan disebutkan di sini nama-namanya, contoh seperti Sa'id bin Misfar, kemudian Ad-Duwaisi, Al-Arifi, Al-Jubailan, dan yang lainnya. Ditanyakan tentang bagaimana menyikapi mereka semuanya. Nah, memang di medan dakwah ini banyak sekali ragam dan macam-macam dai yang kita temukan. Tidak semuanya lurus, tidak semuanya di atas sunnah, dan yang kasihan adalah umat. Yang kasihan adalah umat. Nah, ada orang-orang yang hanya punya modal kepandaian berbicara, minim ilmu, tapi diagung-agungkan, dielu-elukan. Ya. Ada orang yang kalau dalam ceramah hanya kisah-kisah terus, ya. Hikayat, hikayat, hikayat, dari satu hikayat ke hikayat yang lainnya. Ada juga yang disebut dai atau penceramah itu dari awal sampai akhir isinya humor terus, ya. Isinya humor, bikin tertawa. Ada juga yang kadang bikin tegang, bikin gelisah, kemudian bikin semua audiens menangis. Ya. Banyak ragamnya, banyak macamnya. Bagaimana kita menyikapi para dai-dai atau penceramah di medan dakwah yang seperti ini keadaannya, dan bagaimana sikap kita terhadap rekaman-rekaman ceramahnya. Nah, ini ditanyakan kepada Syekh Hafizullah Ta'ala. Nah, kemudian banyak lagi pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang keenam misalnya ditanyakan soal masalah hajar. Ya, soal masalah hajar, menghajar, kapan kita bisa menghajar dan seperti apa sih ya metode hajar itu. Menghajar ahli bid'ah, menghajar ahli ma'asi. Hajar itu artinya boikot, ya. Kapan kita boleh memboikot mereka dan seperti apa ketentuan syariat soal hajar atau memboikot ini. Nah, insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan mendatang, besok ya. Insyaallah besok kita akan sambung lagi. Nah, fatwa demi fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala yang sangat-sangat penting sekali untuk kita ketahui. Nah, sementara pertemuan pada pagi sampai siang ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nah, dan insyaallah mungkin nanti malam masih ada kajian ya, malam ba'da isya insyaallah. Baik, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.